Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga barakallahu fikum kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Ya. Dan insya Allah kali ini kita akan masuk bab tentang keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini merupakan wanita yang pertama dari kalangan umat Islam yang pertama kali mengislamkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin melihat sejarah orang-orang terdahulu dari orang-orang yang masuk Islam, maka kita akan mengenal sosok wanita yang bernama Khadijah. Ya. Khadijah. Khadijah ini pakai dal. Kalau di Indonesia terkenalnya dengan Khadijah, pakai ta. Ya. Khadijah. Yang sahih pakai dal Khadijah. Ya. Khadijah ini, radhiyallahu anha, beliau adalah orang yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putrinya Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza. Dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek yang bernama Qusso atau Qusay. Ya. Dan beliau termasuk istri yang paling dekat dari nasab di antara istri-istri yang ada. Ya. Dan beliau barakallahu fikum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Ya. Dan ini madhabnya jumhur. Jumhur menyebutkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan wanita. Ya, ini wanita yang salihah ini, Khadijah. Khadijah ini ketika berusia 25 tahun. Ya. Dan sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah menikah terlebih dahulu dengan Atiq ibni Aiz al-Mahzumi. Ya. Dan barakallahu fikum, kemudian beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, membenarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih sisi nasabnya, ya, yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, tentang bab taswijin Nabi, bab menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang keutamaan yang pertama, ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya, apa kata beliau, khairu nisa'iha Maryamu wa khairu nisa'iha Khadijatu. Al-hadis. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Nabi bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam. Yakni sebagian ulama mengatakan sebaik-baik wanita dari umat terdahulu adalah Maryam. Dan sebaik-baik wanita dari umat ini adalah Khadijah. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari nomor 3815. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau Khadijah memiliki keutamaan. Sehingga disebutkan, diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis ini, hadis yang kita baca tadi merupakan hujjah, dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa Khadijah afdal min Aisyah. Ya. Khadijah itu lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis ini. Sehingga barakallahu fikum, Khadijah ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan yang banyak. Memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam penjelasannya menyebutkan mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Ya. Karena ternyata Aisyah juga disebutkan wanita yang memiliki keutamaan. Ya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan penjelasannya, kalau yang diinginkan keutamaan banyaknya pahala di sisi Allah, maka perkaranya adalah perkara yang sudah seorang bisa melihat kebaikan-kebaikan Khadijah. Khadijah orang yang pertama masuk Islam, ya. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Ya. Dan dia orang yang benarkan dakwah Rasulullah SAW di awal dakwahnya. Namun kalau dilihat dari banyaknya ilmu, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa diingkari itu. Ya. Sehingga barakallahu fikum, Khadijah memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Karena beliau wanita yang pertama masuk Islam, membenarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun juga Aisyah memiliki banyak keutamaan, sehingga Ibnu Qayyim mengambil sebuah kesimpulan bahwa dilihat dari banyaknya pahala di sisi Allah, na'am, maka sesungguhnya amalul qulub afdal min amalil jawarih. Masuknya Khadijah di awal-awal. Itu keimanan. Hati Khadijah di awal Islam. Ini merupakan sebuah amalan yang utama. Dibandingkan amalul jawarih. Sehingga, barakallahu fikum, Khadijah ini memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Ini diantara keutamaan yang pertama sebagai wanita yang terbaik. Ya. Disebutkan tadi, terbaik karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam dari kalangan umat manusia ini. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah. Beliau merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintainya. Beliau merupakan istri yang sangat dikenang dengan kebaikan-kebaikannya. Disebutkan dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat istazanat Halah bintu Khuwailid. Suatu saat kata Aisyah, Halah itu adalah saudari daripada Khadijah. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'zana Khadijah. Kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui minta izinnya Hala itu seperti minta izinnya Khadijah. Jadi ingat bagaimana Khadijah dulu ketika minta izin. Ingat kepada siapa? Istrinya. Sehingga menjadikan Rasulullah SAW teringat, bergetar hatinya ya. Kalau bahasa kita, hatinya teringat, ya, teringat masa saat Khadijah masih bersamanya. Faqala, sampai Nabi menyatakan, Allahumma halah. Qalat, fakhirtu. Sehingga Aisyah, ketika Rasulullah mengucapkan, Allahumma halah, ya Allah, halah. Maka Aisyah pun muncul kecemburuan. Lihat di sini. Aisyah cemburu kepada wanita yang sudah meninggal. Ya, bayangkan. Itulah watak wanita ya. Iya, kepada yang sudah tidak ada aja. Masih cemburu. Sir. Masih cemburu. Apalagi kalau. Yang masih ada. Belum kita mendapatkannya saja sudah muncul apa? Kecemburuan begitu, Ismail. Iya. Abu Ismail belum melangkah jauh, ya sudah apa? Muncul kalimat-kalimat apa? Cemburu. Kecemburuannya. Iya, itulah wanita. Maka Aisyah menyatakan, Madad kuru min ajusin min ajaizi Quraisy hamro asad qain. Kenapa yang selalu kamu ingat adalah wanita yang sudah tua renta, ya? Artinya kurang lebih demikian maknanya. Wanita yang sudah ajus, sudah tua, ya, dari kalangan suku Quraisy, yang sudah apa? Hamro asad qain, giginya sudah apa? Sudah habis. Ya, ini sebagai kalimat yang menunjukkan bahwasanya kecemburuan kadang demikian, ya. Sebagai gambaran bahwa wanita itu sudah sangat tua, ya. Pipinya itu sudah kelihatan apa? Kempong apa-apa bahasa kita? Kempot. Ya. Giginya sudah tidak ada. Kenapa yang diingat yang itu sih? Itulah bagaimana kelebihan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri beliau Khadijah. Ya. Karena memang yang namanya kecintaan kepada seorang itu kadang bukan semata-mata dilihat dari apanya? Dari wajahnya. Tapi justru kadang dari akhlaknya. Itu yang mengenang di hati seorang lelaki. Sehingga seorang wanita jangan kecil hati. Ya, walaupun mungkin badannya tidak atau tubuhnya tidak terlalu menarik bagi siapa? Sang suami. Tapi ingatlah akhlak. perilaku yang baik, agama yang baik, melayani suami dengan baik, membantu suami dengan baik, itu semuanya akan menjadi sebuah kenangan yang baik bagi suami. Ya. Para pendengar sekalian, ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang mendapatkan kabar gembira adanya jannah. Ya. Mendapatkan kabar gembira dengan adanya jannah, surga yang Allah Ta'ala telah siapkan baginya. Ya. Disebutkan dalam hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashirha fi baitin fil jannah min qasab la dhahab wa la nasab." Bashirha, berilah kabar gembira kepada Khadijah. Ya. Fi baitin fil jannah, dengan adanya rumah di dalam jannah. Ya. Kabarkan kepada Khadijah dengan kabar gembira bahwa dia itu mendapatkan rumah di dalam jannah. Ya. Yani min qasab. Qasab ada yang mengartikan dari mutiara. Insyaallah. Rumah yang Allah ciptakan dari apa? Mutiara. Mutiara. Pernah lihat mutiara? Masya Allah. Ya. Kalau di dunia itu rumahnya itu dari keramik ya. Lantainya di keramik. Temboknya di keramik juga. Ya. Itu sudah kelihatan bagus. Ya. Lantainya sudah marmer barangkali. Temboknya marmer. Itu sudah cukup bagus. Ini dari mutiara. Ya. Di dalam surga itu tidak ada capek, tidak ada letih, ya. Itulah kabar gembira yang diberitahukan oleh Jibril kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Khadijah mendapatkan jaminan surga. Nah, dan beliau diberikan oleh Allah subhanahu rumah di dalam jannah. Rumah di dalam jannah, sebuah tempat yang indah tentunya ya. Kita punya rumah di puncak Bogor aja sudah sebuah keistimewaan ya, tempat yang indah ya, yang bagus. Namun rumah yang ada di puncak Bogor atau mungkin di tempat yang indah tadi terancam sih. Terancam dengan apa? Longsor, longsor, tsunami ya, dan yang lainnya. Namun sesungguhnya kenikmatan jannah ini sebuah kenikmatan yang abadi yang Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keutamaan beliau termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira adanya jannah. Ya. Kemudian yang berikutnya. Yang keberapa? Keempat. Yang keempat. Beliau juga memiliki sebuah keutamaan yang lain. Beliau termasuk orang yang pernah mendapatkan salam. Ya, salam dari Jibril alaihissalam. Ya. Ya, ini Jibril telah pernah menyampaikan salamnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada Khadijah ya, salamnya. Yaitu hadis Imam Bukhari nomor 3820. Ya. Ata Jibrilu an-nabiyya, kata Abu Hurairah. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah hadi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Abu Hurairah bercerita bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Dia telah datang dan bersamanya tempat air, ya, dan di dalamnya ada idam, au ta'am, au syarab, lauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau dia datang kepada kamu, ucapkan salam kepadanya, yaitu salam dari Rabb-nya dan salam dariku. Ya. Ucapan salam dari Rabb-nya dan dariku. Ya. Di sini Jibril alaihi salam menyampaikan salam, ucapan salam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar salamnya itu disampaikan kepada istri beliau. Dalam riwayat yang lain, innallaha wassalam wa ala Jibril assalam wa alaika ya Rasulullah assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga kalimat salam yang disampaikan oleh Jibril merupakan salam dari sisi Allah disampaikan kepada wanita yang salihah ini, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, masyaallah. Seorang mendapatkan salam dari Rabb-nya. Seorang mendapatkan salam dari Jibril, pemimpin para malaikat. Sebuah kebahagiaan tentunya, ya. Bayangkan. Kita saja lagi duduk-duduk di rumah, ada orang datang, ada salam. Dari siapa? Dari presiden, salam. Wah, berbunga-bunga hatinya. Luar biasa, itu makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana makhluk itu kemudian mendapatkan kecintaan dari sisi Allah, Khaliknya, penciptanya. Maka ini sebuah kebahagiaan yang besar yang dimiliki seorang hamba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keutamaan Khadijah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar sekalian, kalau kita melihat sejarah Khadijah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kesungguhan beliau dalam menerima dakwah tauhid, karena kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah kepada umat manusia, awal kali datang adalah di kota Mekah. Maka di saat itu beliau mendakwahkan Islam sendirian. Begitu asingnya, ya. Bayangkan. Di saat jagat raya ini. Ya. Jagat raya ini. Kemudian dalam kondisi tidak ada yang mendakwahkan. Kecuali Rasul. Yang ada baru Rasulullah SAW sendirian. Antum bisa bayangkan. Kaum muslimin bisa bayangkan bagaimana dakwah sendirian. Tapi masya Allah, karena manusia ini dipilih oleh Allah, dibela oleh Allah, sehingga dakwahnya benar-benar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat bagaimana peran wanita. Peran wanita di dalam memperjuangkan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bagaimana ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menemui siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Ya. Dalam kondisi hatinya itu cemas, takut, ya. Karena baru kali itu bertemu dengan malaikat Jibril. Dia pun masuk ke rumah Khadijah binti Khidr radhiyallahu anha, sambil pulang sambil menyampaikan zammiluni zammiluni, katanya selimutilah aku, ya, zammiluni selimutilah aku. Fa zammiluhu, maka kemudian Khadijah pun menyelimutinya, ya. Kemudian setelah itu hilanglah rasa kecemasan, kekhawatiran. Maka Khadijah pun mendapatkan khabar yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khasyitu ala nafsi. Dia sampaikan orang yang kepada orang yang terdekat, yaitu istrinya. Lihat di sini. Istri hendaklah bisa menjadi tempat untuk menampung bagaimana apa yang dirasakan oleh suami. Karena suami kadang mendapatkan problem, permasalahan di luar sana. Begitu pula dalam kondisi cemas, sang istri hendaklah bisa membantu. Bisa, bahasa orang kita itu, kalau suasananya panas, bisa ngedem-demin. Ya. Kalau kondisinya lagi ruwet, bisa apa? Meringankan keruwetannya. Begitu. Jangan suami pulang dalam kondisi cemas, gelisah. Malah sang istri malah apa? Menambah permasalahan, jadi tambah mencemaskan. Lihatlah Khadijah. Ketika suaminya mengatakan, aku khawatir atas diriku. Maka Khadijah radhiyallahu anha langsung menyampaikan, kalla wallahi ma yuhziyaka. Ma yuhzika Allah abada. Tidak. Demi Allah. Lihat di sini. Dihibur. Dengan diberi kalimat yang mantap. Sampai bersumpah. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Allah itu tidak akan menghinakan kamu, menyia-nyiakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau ini orang yang suka menyambung silaturahmi. Lihat orang yang baik akhlaknya. Ini di awal-awal dakwah ini. Ketika turun surat Iqra, berarti baru diangkat jadi nabi. Baru mulai diangkat jadi nabi ini. Khadijah menyampaikan, "Kak, enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, menghinakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Engkau itu punya akhlak yang mulia. Apa itu? Suka menyambung silaturahmi. Mau menanggung orang yang dalam kondisi sulit, orang kesusahan, dibantu. Dan juga mau memberi bantuan kepada orang yang miskin. Ya. Dan juga mau menjamu tamu. Dan juga mau menolong setiap orang yang membutuhkan kebaikan-kebaikan dari kebenaran. Ya. Maka ini kalimat yang menyejukkan ya. Usah khawatir. Orang yang baik akhlaknya, orang yang baik kepada sesama, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Orang berbuat baik akan dibalas kebaikan. Masa iya orang biasa menyambung silaturahmi, biasa membantu orang yang kesusahan, biasa memberikan bantuan kepada orang fakir, mau menghormati tamu, menjamu tamu, ya, menolong orang dalam kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, tidak mungkin. Allah akan menyia-nyiakan amal baikmu. Ya. Di sini Khadijah menyebutkan sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh suaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan pertama. Jadi didem-demin, dihibur, diyakinkan. Ya. Itu suami istri yang baik. Suami pulang dari dagang. Qadarullah apa? Hari itu usahanya lagi apa namanya? Sepi dagangannya. Duh. Dagangannya sepi, ya, jarang yang beli, ah, ya, baru berapa bagian yang terjual, pulang, sedih, bingung, gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, bagaimana istri yang baik? Dimarahi atau dihibur? Dihibur, Ustaz. Gimana sih kamu? Gak bisa dagang apa? Atau malah dihibur? Dihibur. Dihibur, sabar aja, Mas. Rezeki tidak kena sekarang, ya kena besok. Tidak bisa sekarang, insya Allah. Rezeki itu berputar. Mudah-mudahan besok dapat. Rezeki itu berputar. Bersabar. Yang penting kan ikhtiar. Sudah dapat pahala. Dapat pahala karena mau berusaha. Sudah bertawakal kepada Allah. Masalah untung bisa dicari. Yang penting kita bersabar dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. dapatnya berapa ya disyukuri, kan gitu. Nah, ini namanya apa? Menghibur hati suami. Jadi mantap besok mau jualan lagi. Semangat lagi. Semangat lagi walaupun dapatnya sedikit. Tapi kalau sang istri pulang langsung ngomel-ngomel. Kamu enggak tahu kebutuhan kita berapa hari ini. Ya? Kok untungnya cuma segini? Mau yuk cari yang lain sana. Ada hal rezeki itu bukan di tangan kita. Rezeki itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah seharusnya seorang wanita bisa menjadi penghibur yang baik, apalagi seorang wanita yang menemani pejuang. Ya, kalau ini wanita menemani pedagang, ya hiburannya seperti tadi. Apalagi berjuang di dalam Islam, membela menegakkan al-haq, berjuang di atas sunnah, jangan digambarkan di depannya itu berhamburan yang namanya emas dan mutiara ya, tapi yang ada hanyalah ujian dan rintangan. Ya, maka ini justru seharusnya para wanita bisa menjadi wanita yang baik dalam menyampaikan hal yang dirasakan oleh para suami-suami mereka. Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu, langkah berikutnya Khadijah mengajak atau memberi ide. Nah, idenya Khadijah cukup bagus. Ya. Khadijah menawarkan kepada beliau Nabi SAW untuk mendatangi Waraqah ibni Naufal. Ya. Paman daripada siapa? Atau anak pamannya Khadijah. Ya. Ibnu Ammi Khadijah. Anak pamannya Khadijah. Dan dia termasuk orang yang beragama Nasoro. Berarti punya kitab Injil. Ya. Dan dia termasuk orang yang sudah tua, sudah buta. Maka ditawarkan untuk datang menemui siapa ini? Waraqah ibni Naufal. Dan datanglah Khadijah bersama Rasulullah SAW menemui anak paman beliau. Diceritakan apa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya ibna akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Maka Rasulullah SAW menceritakan berita apa yang dia lihat. Maka Waraqah ibni Naufal mengatakan, hada namus. Ini namus yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau seandainya, ya laitani fiha jada', kalau seandainya aku diberikan oleh Allah kekuatan, jadi muda lagi. Kalau seandainya aku masih hidup, ketika yukhrijuka qaumuk, ketika kamu diusir oleh kaummu sendiri. Ya. Jadi sini, Waraqah itu mengetahui ini Nabi ini. Karena dia sudah tua, sudah buta, ya. Apalagi tidak tahu umurnya itu masih panjang apa enggak. Kalau dia diberi umur yang panjang, diberi kekuatan, masih muda, dia akan bela. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sesungguhnya istri yang baik bisa mencari solusi yang baik kepada suami di saat mendapatkan sesuatu yang berat. Ya, cari solusi yang baik. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi? Ya, kebingungan, kegundahan, ya. Dan sekian banyak problem yang menumpuk. Istri ikut membantu cari solusi. Kalau mungkin kalau istri pedagang ya solusinya dagang ya. Kalau mungkin usaha ini aja dulu mas. Kalau jualan es musim hujan ini mungkin kurang apa namanya kurang prospek. Ya kita jual goreng-goreng. Ya. Hangat-hangat. Ya ada pitang jahenya, ada goreng-gorengnya gitu ya. Atau jahe susunya, begitu. Siapa tahu itu jadi jalan keluar. Ya, ini dalam masalah apa namanya dagang. Kalau seorang istri yang mungkin dia kebetulan punya suami berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, maka dia juga berusaha untuk bisa membantu, ya, bagaimana mencari solusi jalan keluar dengan baik untuk suaminya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kami bacakan di antara keutamaan-keutamaan Khadijah. Semoga apa yang kita kaji dan kita bacakan pada kesempatan ini bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.